Ada lagi Marwan yang mana itu? Tercampur. Nah, indah kina bi irbab wujud. Nah, tayyib, tafadhal. Nah. Dari ibunya Imam Tabrani. Terus dari sahabat Al-Hafiz. Hafiz itu sahabat. Dari rawi yang bernama Hafiz ibnu Maisarah. Terus. Abi Umar Al-Boyolani. Nah, Om Trofnay. Apa riwayat yang kedua? Wahyu di bawah ranjang. Oh, diturunkan wahyu. Itu surat Ad-Duha. Terus mana yang rajih? Yang pertama. Terus yang kedua? Zaim, kenapa? Disebutkan ibunya Hafiz. Umuhu dan Umuka. Hah? Umuha. Kenapa memangnya? Mubham. Sayyid Laban. Contoh yang pertama yaitu berkenaan dengan surat Al-Duha. Sebutkan dalam riwayat Al-Hain bahwasannya sebab turunnya adalah bahwasannya Rasul mengeluh sakit selama beberapa hari sehingga tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Kemudian seorang wanita mengatakan kepada Rasul bahwasannya syaitannya telah meninggalkan beliau. Ini riwayat yang Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tabrani sebutkan bahwasannya dari jalan Hafiz bin Maitarah dari ibunya, dari neneknya, bahwasannya Al-Jarwa Sayyid, disini ada ralat. Kemarin kita menerjemahkan Al-Jarwa itu nama orang. Sayyid, kemarin ada ikhwah yang mengingatkan Al-Jarwa ralat. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz Jarwa Kalbi. Jarwa Kalbin, sehingga bukan orang, tapi anjing. Al-Jarwu disebutkan oleh Khairul Abadi dalam kitabnya dalam Qomus Al-Muhib, maknanya adalah Waladul Kalbi atau Waladul Asad, anak anjing atau anaknya harimau atau singa. Sehingga yang masuk ke rumah Rasul itu adalah anaknya anjing. Sayyid masuk ke dalam rumah beliau, ke bawah kasur beliau dan mati di sana. Sehingga malaikat Jibril tidak datang kepada beliau selama 4 hari. Iya, sehingga di sini ada terkaitan kenapa malaikat Jibril tidak mau datang menemui Rasul. Dikarenakan di dalam kamar beliau ada bangkai anjingnya. Ini menguatkan hadis innal malaikata la tadkhulul baita fi suratun wala kalbun. Malaikat itu tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing. Dengan sebab ini Rasul tidak diturunkan wahyu. Baik, hadis ini lemah karena kan di dalamnya terdapat rawiyah mubhamah yaitu ibunya Hafiz bin Maitar, adapun neneknya sahabiyah la sabur. Baik, al-mithal tsani atau as-surah tsaniyah. Baik, inda fina Abi Luqman Contohnya apa? Berkenaan dengan ayat Allah yang mana? Nah, berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mana yang rajih? Lana misalan salih. Contoh yang ketiga dari surah yang ketiga. Indah si Nabi Umar. Surah Tusalita. Berkenaan dengan firman Allah yang mana? Thank you. dari tim. Nah, tak, nah. Itu beberapa surah yang kita sebutkan kemarin. Sekarang kita akan menyebutkan surah yang keempat. Contohnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh atau berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 126. Surat An-Nahl ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Uqibtum bi." Sampai akhir ayat. Ila akhiril ayat. Ila akhir surah. Baik. Disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi dan Al-Bazzar tentang sebab turunnya ayat ini. Dari sahabat Abu Hurairah, berkenaan dengan kematiannya Hamzah, paman beliau, pamannya Rasul. Sayyid waqad mustila bihi, waqad mustila bihi. Di sana tatkala perang tersebut Hamzah meninggal pada perang apa? Abu Umar. Hamzah meninggal saat perang Uhud. Di situ di mustil, dicincang-cincang jasadnya oleh kaum Kufar. Di situ Rasul mengatakan, ketika melihat pamannya dicincang-cincang, Rasul mengatakan, La umatilanna. La umatilanna bisab'ina. Bisab'ina. Minhum makanaka. Makanaka. Tayyib. Anazala al-ayat. Kemudian turunlah ayat. Rasul mengatakan la umatilanna bi sab'ina minhum makana. Aku akan mencincang-cincang 70 orang di kalangan mereka sebagai ganti dari naam kematian. Yip. Yang meninggal siapa? Hamzah, satu orang. Yip. Yang dicincang-cincang dibalas 70 orang. Berarti apa? Tidak seimbang. Makanya sini Allah menegur Rasulnya, wa in aqabtum, kalau kalian mau membalas, fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi, maka balaslah dengan balasan yang serupa. Sayyid, namanya qisas. Ya, kalau mau qisas itu tidak boleh melampaui batas. Dipukul seorang sekali, balasnya sekali, itu mubah, boleh. Tapi kalau sudah dua kali mukulnya, itu namanya zalim. Yip, ayat ini berkaitan dengan peristiwa tadi. Nah, karena kan Rasul berusaha membalas lebih dari apa yang dinaam lakukan oleh musuhnya. Yip, disebutkan dalam riwayat yang lain dari riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lamma kana yaumu Uhudin, lama kana yom Uhudin, usiba minal ansar arba'atun wasitun. Usiba minal ansar arba'atun wasitun. Wa minal muhajirin sittatun. Wa minal muhajirin sittatun. Minhum Hamzah. Tayyib, famustilu bihi. Famustilu bihi. Faqalatil Ansar. Faqalatil Ansar. Lain usibna minhum, atau lain asabna minhum yauman, mislu hadha lanurdiyanna alaihim. Lanurdiyanna alaihim. Makna nurbian ai lanzidan. Nah, rabayar di berkembang riba. Nah, ai nuzidan lanzidan alaihi. Falamma kana yaumul fathi, Makkah يوم فتح مكة أنزل الله وإن آخذتم إلى آخر آية. طيب. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwasannya tatkala perang Uhud, yang meninggal di kalangan Ansor itu ada sekitar 64 orang. Sedangkan yang meninggal di kalangan Muhajirin hanya 6 orang. Yang gugur di medan tempur. Termasuk di dalam Muhajirin yaitu Hamzah. Dan mereka semua dicincang-cincang oleh musuhnya. Sehingga orang-orang Ansor mengatakan, kalau kita mendapatkan mereka seperti pada hari ini, niscaya kita akan tambah balasannya. Sayyid akan ditambah, dilebihkan. Maka tatkala Fathul Makkah, Allah menurunkan wa in aqabtum fa uqibu bimithli ma uqibtum bihi. Sayyid. Ayat yang pertama di situ disebutkan bahwasanya ayat turun langsung ketika kejadian perang Uhud. Sayyid. Ya, ketika Rasul mengatakan la umatsilannahu pada perang Uhud. Pada riwayat yang kedua, riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, bahwasanya ayat turun pada Fathul Makkah. Riwayatnya sama-sama sahihah. Sayyid, sama-sama menyaksikan kisah. Sehingga kita tidak mungkin untuk menjamaknya. Kalau kita tidak mungkin untuk mentarjihnya. Kalau kita mau menjamaknya, kita mengatakan ayat ini termasuk Ta'adudul Asbab wa Nazil Wahid. Ini sangat jauh. Kenapa? Antara perang Uhud dan Fathu Makkah itu jaraknya sangat jauh. Disebutkan oleh mereka sekitar 5 tahun. Baina Uhudin wa Fathu Makkah. Sekitar 5 tahun. Sehingga ini kita masukkan dalam bab tikrari nuzulil ayat. Satu ayat turunnya berulang untuk sebuah kejadian. Baik. Baik. Ini beberapa contoh dari surah yang kita gambarkan kemarin. Sehingga terjawab pertanyaan kemarin, bagaimana cara mengetahuinya, jauh dekatnya, sebagaimana yang Anda jawab dengan tarikh, dengan sejarah. Baik, masalah selanjutnya. Yaitu sebaliknya. Ta'adudun nazil wassababul wahid. Baliknya. Ta'adudun nazil wassababul wahid. Ayat yang turun banyak, sebabnya cuma satu. Kalau sebelumnya sebabnya banyak, yang turun cuma satu. Sayyid. Fihi suratan. Untuk masalah yang satu ini ada dua gambaran. Gambaran yang pertama as-sababul wahid tanzilu fihi ayatan. As-sababul wahid tanzilu fihi ayatan. Sebabnya cuma satu, tetapi yang turun dua ayat. Contohnya yaitu berkenaan dengan kisahnya kematian Abu Thalib. Kisahnya kematian Abu Thalib, pamannya Rasul. Dalam peristiwa ini turun dua ayat. Turun dua ayat dengan sebab peristiwa ini. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-56 yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Ayat yang pertama, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Jadi ayat ini berkenaan ketika Rasul berupaya keras mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi hasil akhirnya pamannya tetap di atas nilainya Abdul Muthalib. Sehingga Rasul sangat sedih. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada Rasulnya dengan mengatakan engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Setelah turun ayat ini, Rasul mengatakan La astaghfirannaka Ma lam unha anhu. Rasul, la astaghfirannaka. Mesti saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk memuahi pamanku selama saya tidak dilarang. Sayyid, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113. Dan surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah mengatakan makana linnabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyriki, untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Tayyib, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka itu kerabat dekat. Amin ba'dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang tadi termasuk penghuni neraka jahannam. Tayyib, satu kejadian dua ayat yang turun. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu as-sababul wahid yanzilu fihi aktsarun minal ayataini. Sayyid, sebabnya satu yang turun lebih dari dua ayat. Sebabnya cuma satu. Sayyid, untuk masalah ini contohnya adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari Ummu Salamah qalat, dia mengatakan ya Rasulullah, tazkuru rijala wa la tazkuru an-nisa'a. Ya Rasulullah, tazkuru rijal wa la tazkuru nisa. Wahai Rasulullah, engkau selalu menyebutkan kaum lelaki dan tidak pernah menyebutkan kaum wanita. Baik. Faun jilat, maka diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan Ummu Salamah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam surat Al-Ahzab ayat ke 35. Al-Ahzab ayat ke 35. Innal muslimina wal muslimat. Al-Ahzab ayat ke 35. Naam. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila akhiril ayat. Disebutkan ya, laki-laki dan perempuan. Ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, disebutkan laki-laki dan perempuan. Surah Al-Ahzab ayat ke 35. Yep. Wa unzilat, dan juga diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala inni, itu tepatnya pada surat Ali Imran ayat 195. Ali Imran ayat 195. Inni la udi'u. Inni la udi'u amala 'amilin min zakarin au unsa. Inni la udi'u amala 'amilin min zakarin au unsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi, untuk menghilangkan mungkin iskal yang ada pada Ummu Salamah, seolah-olah wanita itu tidak dipedulikan dalam Islam. Yep. Amalannya tidak ada apa-apanya. Maka Allah menjawab, tidak benar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja amalan orang yang beramal, walaupun laki-laki walaupun perempuan. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Al-Hakim juga, dari Ummu Salamah dia mengatakan alat naam ya Rasulullah, taghzu ar-rijal wa la taghzu an-nisa. Taghzu ar-rijal wa la taghzu an-nisa. Wa innama lana, wa innama lana nisful miras. Wa innama lana nisfu al-miras. Nah, sedikit keluhan dari Ummu Salamah. Wahai Rasulullah, nah, engkau mengajak perang kaum lelaki dan tidak mengajak perang kaum wanita. Wanita juga cuma dapat setengah dari warisan. Kalau ketemu anak laki-laki, maka bintun dapat setengah dari ibn. Soi mengeluh. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan faunzilat. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Baik. Janganlah kalian tatamannau, itu mengeluh, berkeluh kesah dengan apa yang telah Allah berikan keutamaan dengannya sebagian atas sebagian kalian yang lain. Nah, jadi kalau melihat orang lain mendapatkan keutamaan dan dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut, janganlah berkeluh kesah. Di sini ar-rijal lebih utama daripada an-nisa. Maka Allah menegur Ummu Salamah. Jadi itu memang sudah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Nah, untuk peristiwa ini turun berapa? 3 ayat. Ini pertama yaitu dalam surat Al-Ahzab, yang kedua Ali Imran, dan yang ketiga itu pada surat An-Nisa ayat ke-32. An-Nisa ayat ke-32. Baik. Untuk contoh yang terakhir ini, walaupun riwayatnya fil kalam. Nah, riwayatnya fil kalam. Syekh Mukbil masukkannya atau tidak di dalam asbabun nuzulnya beliau? Kayaknya tidak dimasukkan sama beliau. Surat An-Nisa dan Ali Imran ataupun Al-Ahzab ini riwayatnya lemah. Sayyid, yang sahih itu adalah yang ada pada ayat surat Ali Imran. Itu pun bi majmu'i turuqi, dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Adapun yang dalam surat Al-Ahzab dan surat An-Nisa itu lemah. Maksudnya lemah. Sehingga kalau kita cari di asbabun nuzulnya Syekh Mukbil, tidak disebutkan oleh beliau. Baik. Tetapi ini kita katakan hanya sekedar contoh. Baik. Hanya sekedar contoh. Al-misal la yuqtarab, yang namanya contoh. Nah, tidak bisa jadikan bahan kritikan. Yip. Baik. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, masih tersisa sebuah pembahasan yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, pembahasan yang cukup seru, berkaitan juga dengan ilmu usul. tidak lepas dari sana dikaji juga dalam ilmu usul, yaitu tentang permasalahan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di sini ada persisian yang sangat seru di kalangan para ulama tentang masalah ini. Waktunya sudah habis. Baik, kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala muswab. Nastafi bihadal qadr insyaallah. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu. Barakallahu fiikum.